Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Qawa'idu Fi Tauhidir Rububiyah Wal Uluhiyati Wal Asma' Was Sifat. Kaidah-kaidah Tauhid Rububiyah, Uluhiyah dan Al-Asma' Was Sifat yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan hafizahullahu ta'ala. Kita akan memasuki insya'allahu ta'ala Al-Qa'idatu As-Saminah, kaidah yang ke-8. Penulis hafizahullahu ta'ala berkata, kaidah yang ke-8, La malika lil asya' alal haqiqati illallah. Tidak ada penguasa atau pemilik secara hakiki terhadap segala sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penguasa atau pemilik yang menguasai atau yang memiliki segala sesuatu secara hakiki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian kaidah ke-8. Ini beliau simpulkan dari kitab Shifa'ul Alil yang disusun oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, juz kedua halaman 610. Bahwasanya penguasa dan pemilik segala sesuatu pada hakikatnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun makhluk juga kadang disifatkan sebagai penguasa atau pemilik, tetapi kepemilikan makhluk itu hakikatnya hanyalah milku ariyah wastikhlafin, kepemilikan yang sifatnya titipan atau menggantikan yang sebelumnya, dan nanti juga dia akan diganti oleh yang lain. Bukan penguasaan dan pemilikan secara hakiki. Jadi, yang menguasai secara hakiki segala sesuatu, apakah itu zat, atau waktu, atau tempat, apapun itu, penguasanya hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam banyak ayat. Di antaranya disebutkan oleh penulis surat Fatir ayat ke-13. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku." Dialah Allah Rabb kamu. Miliknyalah kekuasaan. Hanya miliknyalah kekuasaan itu. Maka jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah katakan lahul mulk, hanya Allah pemilik kekuasaan. Begitu pula surat At-Taghabun ayat pertama, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli syai'in qadir. Miliknyalah kekuasaan dan miliknya lah segala pujian. Tidak ada selain Dia yang memiliki kekuasaan dan segala pujian, atau yang pantas dipuji, yang tidak memiliki kekurangan apapun, dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian surat Az-Zumar ayat ke-6. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. La ilaha illahu fa anna tusrafun. Dialah Allah Rabb kalian. Miliknya lah kekuasaan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Maka bagaimana bisa kalian dipalingkan dari peribadahan kepadanya? Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, ayat-ayat yang menegaskan pemilik dan penguasa segala sesuatu pada hakikatnya hanya Allah Azza wa Jalla. Lalu apa perbedaan penguasaan Allah atau kepemilikan Allah dengan penguasaan atau kepemilikan hamba? Maka ada 4 perbedaan. Ada 4 perbedaan. Perbedaan yang pertama, kepemilikan Allah bersifat mutlak, mencakup segala sesuatu, sempurna dan secara umum. Tidak ada yang tersisa kecuali milik Allah. Sedangkan kepemilikan manusia atau penguasaan manusia itu hanya sebagian saja. Enggak ada makhluk di muka bumi ini yang memiliki semuanya, tidak ada. Pasti terbagi-bagi. Seorang raja misalkan, seorang presiden, penguasaannya hanya di negerinya saja. Di negeri lain dia tidak berkuasa. Seorang pemilik rumah, hanya rumahnya saja yang dia miliki. Yang lainnya tidak dia miliki. Sedangkan Allah menguasai semuanya dan memiliki semuanya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kepemilikan Allah atau penguasaan Allah tidak ada yang mendahului Allah di dalamnya. Tidak ada sebelum Allah yang berkuasa. Tidak pula ada sebelum Allah yang memiliki segala sesuatu. Beda dengan penguasaan makhluk dan kepemilikan makhluk. Pasti ada yang mendahului makhluk tersebut. Contohnya, kita memiliki mobil. Sebelumnya mobil itu bukan milik kita. Milik toko atau dealer. Dealer pun bukan yang pertama, pabrik atau perusahaan. Perusahaan pun bukan yang pertama. Tapi milik orang yang menyediakan bahan-bahan bakunya. Bahan-bahan bakunya dari mana? Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, apa yang Allah kuasai, apa yang Allah miliki, tidak ada yang mendahului Allah. Makanya jemaah sekalian, di antara kebatilan yang sering kita ingatkan juga, orang yang menafsirkan makna istawa yang seharusnya bermakna Allah di atas arsy, tinggi di atas segala sesuatu dan tidak membutuhkan arsy sedikit pun. Lalu mereka tafsirkan istaula bukan berarti Allah di atas, kata mereka. Maksudnya adalah Allah berkuasa di atas. Padahal istaula itu maknanya adalah berkuasa setelah mengalahkan yang lain. Jadi enggak mungkin itu diartikan berkuasa. Tapi berada di atas arsy. Karena Allah berkuasa sejak awal. Tidak pernah dikuasai oleh yang lain, kemudian Allah kalahkan, baru Allah menjadi penguasa. Tidak. Allah dari awalnya adalah penguasa dan pemilik segala sesuatu. Beda dengan kepemilikan kita. Seorang yang menjadi penguasa hari ini, Sebelumnya ada penguasa. Sebelumnya lagi ada penguasa dan seterusnya. Ada yang mendahului dia. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, penguasaan Allah dan kepemilikan Allah tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir. Sementara yang dimiliki manusia pasti berakhir. Apakah berakhir karena rusak atau dijual? Ataukah karena dia berpisah dengan kehidupan dunia ini? Maka hartanya miliknya menjadi milik ahli waris. Bukan lagi milik dia. Bukan lagi milik dia. Bahkan kalau dia sudah mau mati, dia tidak boleh lagi berwasiat untuk menyedekahkan hartanya lebih dari sepertiga. Karena itu sudah hampir bukan milik dia. Sudah hampir menjadi milik ahli waris. Kalau dia sedekahkan lebih dari sepertiga, berarti dia menzalimi ahli warisnya. Begitu pula seorang suami, dia sakit, sudah mau mati, lalu dia ceraikan istrinya. Itu indikasi dia pingin istrinya gak dapat warisan. Maka tidak boleh dia lakukan itu. Dan istrinya tetap harus mendapatkan warisan. Kalau ada indikasi, dia menceraikan supaya istrinya gak dapat warisan. Jadi, dia belum mati saja. Sudah punya hak orang yang akan mewariskan dia. Maka begitulah milik manusia. Bukan miliknya selamanya. Sedangkan Allah, kepemilikannya adalah selama-lamanya. Tidak ada akhir. Tidak ada yang bisa menggantikan Allah. Tidak ada yang bisa merampas kekuasaan Allah. Ini perbedaan yang ketiga. Kemudian perbedaan yang keempat. Kepemilikan Allah atau penguasaan Allah, Allah bertindak secara sempurna padanya. Allah bertindak secara sempurna padanya. Allah akan memperindahnya, memperbaikinya, atau sebaliknya, Allah menghancurkannya sesuai dengan hikmah Allah dan ilmu Allah. Maka terserah Allah. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang bisa menolak apabila Allah telah tetapkan. Tidak ada yang bisa mengatakan saya tidak setuju terhadap apa yang Allah tetapkan. Kan itu milik Allah. Kenapa kamu tidak setuju? Itu milik Allah Azza wa Jalla. Terserah Allah. Sesuai kehendak Allah. Dan Allah di antara sifatnya adalah Maha Hikmah. Semua perbuatan Allah mengandung hikmah-hikmah yang mendalam. Contohnya Allah timpakan musibah kepada kita. Bukan semata-mata musibah itu yang Allah inginkan. Tapi karena ada hikmah di balik itu. Jadi tetap saja perbuatan Allah walaupun sifatnya menghancurkan atau menimpakan musibah, di balik itu ada kebaikan-kebaikan. Jadi kita gak boleh protes. Kenapa kita protes? Itu milik Allah. Suka-suka Allah. Sedangkan jemaah sekalian, penguasaan kita, milik kita, kita terikat dengan batas-batas. Terikat dengan batas-batas. Kita tidak bebas merdeka untuk memperlakukan harta kita sendiri. Kalau ada orang yang punya mobil, bolehkah mobilnya dia rusak? Dia buang di jurang, dia bakar? Enggak boleh. Secara syariat tidak dibolehkan bagi dia. Dan bahkan pemerintah wajib mencegah dia untuk melakukan hal tersebut. Dan itu diatur dalam pembahasan fikih. As-safih, orang yang punya harta, tapi dia tidak ngerti mengelola hartanya. Maksudnya dia semacam terbelakang. Terbelakang mental. Hartanya sendiri dia rusak. Atau dia belanjakan yang tidak-tidak. Misalkan dia punya uang 1 miliar, dia mau belikan permen semuanya. Enggak boleh. Pemerintah wajib melakukan hajar kepadanya. Yaitu maksudnya dibatasi dia dalam penggunaan hartanya tersebut. Walaupun harta milik dia. Dalam syariat, dia tidak bebas membelanjakan hartanya dalam hal yang bertentangan dengan syariat. Iya. Jadi, begitulah. Kepemilikan manusia serba terbatas. Ada aturan-aturan yang harus dia ikuti dalam mengelola hartanya. Dia tidak bebas merdeka untuk bertindak pada hartanya sendiri. Seorang raja, seorang presiden, kita lihat hari ini, pun ada batasan-batasan. Ada aturan-aturan yang harus dia ikuti. Kalau dia gak mau ikuti, bisa diturunkan oleh rakyatnya sendiri. Bisa diturunkan oleh yang lainnya. Kalau dia tidak mau mengikuti aturan-aturan tersebut. Ya, tapi lain pembahasan itu ya. Kalau masalah menjatuhkan kepemimpinan, itu ada pembahasan tersendiri. Dan ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Pemimpin Muslim yang zalim haram dilengserkan. Sepakat seluruh ulama, ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada perbedaan pendapat. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ajma'alu sunnah annahu la yanazilu sultan bil fisqi. Ahlu sunnah sepakat. Tidak boleh melengserkan pemerintah Muslim yang melakukan dosa-dosa besar atau kezaliman selama dia belum pantas difonis kafir. Tapi bukan itu pembahasan kita. Hanya saja, kenyataannya, kekuasaan manusia itu terbatas. Bisa dicabut oleh sesama manusia. Sedangkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla adalah kekuasaan yang tidak bisa dibatasi oleh manusia. Baik, ini jemaah sekalian, 4 perbedaan antara kekuasaan Allah, kepemilikan Allah, dan manusia. Jemaah sekalian, apa hasilnya? Ketika kita mengimani Allah penguasa dan pemilik segala sesuatu, maka kalau begitu, tidak boleh ada yang kita sembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, di banyak ayat, Allah mengingatkan, termasuk kebodohan orang yang menyembah kepada selain Allah, padahal dia sudah tahu sebenarnya bahwa pemilik dan pengatur segala sesuatu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Di antaranya Allah ingatkan di surat Al-Furqan ayat ketiga. Wattakhadhu min dunihi alihah. Mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. La yakhluquna syai'a. Padahal tidak menciptakan apapun. Yang mereka sembah tidak bisa menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun. Dan yang mereka sembah itu sendiri adalah makhluk-makhluk yang diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a. Dan tidak memiliki kekuasaan untuk menimpakan kemudaratan atau memberi manfaat kepada diri mereka sendiri. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Dan tidak punya kuasa untuk menghidupkan, untuk mematikan dan menghidupkan, serta membangkitkan kembali. Jadi tidak punya kuasa apa-apa. Kenapa kalian sembah? Maka Allah mengajak mereka berpikir. Begitu pula di surat Fatir ayat ke-13. Kata Allah, yang kalian sembah selain Allah itu, ma yamlikuna min kitmirin, tidak memiliki apapun walau hanya sebatas kulit ari. Artinya, walaupun sesuatu yang paling kecil, mereka tidak punya kuasa apa-apa secara hakiki. Mereka tidak memiliki apa-apa secara hakiki. Maka sungguh bodoh ketika mereka menyembah kepada selain Allah yang sama sekali tidak punya kekuasaan yang sama sekali tidak memiliki apa-apa. Lalu apa yang bisa dia berikan? Kalau dia enggak punya apa-apa, apa yang dia bisa berikan kepada kalian? Mengapa kita menyembah Allah? Karena Allah bisa memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena dunia dan akhirat Allah yang kuasa, Allah yang memiliki. Lalu kenapa kita menyembah kepada selain Allah yang tidak punya kuasa apa-apa? Tidak memiliki surga sedikit pun, tidak pula memiliki neraka. Sehingga dia tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga, tidak pula bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Inilah jemaah sekalian, buah keimanan. Apabila kita mengimani Allah penguasa segala sesuatu secara hakiki, Allah pemilik segala sesuatu secara hakiki, maka tidak boleh ada kalau begitu yang kita sembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Inilah pembahasan kaidah yang ke-8. Mungkin kita tambahkan satu kaidah lagi, setelah itu ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Al-qaidatu tasi'ah, kaidah yang ke-9. Allahu khaliqu kulli syai'in, fala khaliqa illallah. Allah pencipta segala sesuatu, maka tidak ada pencipta kecuali Allah. Inilah jemaah sekalian kaidah yang ke-9. Penulis hafizahullah taala mengambil kaidah ini dari kitab Al-Ibanah Al-Kubra yang disusun oleh Imam Ibnu Battah, juz ketiga halaman 164. Bahwasannya Allah pencipta segala sesuatu, maka tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini termasuk kaidah tauhid rububiyah. Maka jemaah sekalian, segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Berarti yang ada, yang berwujud itu hanya Allah dan apa yang Allah ciptakan. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada lagi yang ketiga. Hanya ada Allah. Selain Allah adalah ciptaan Allah. Apapun itu. Apapun itu. Tapi kenapa kadang makhluk juga disebut pencipta? Dia pencipta pesawat pertama sekali. Dia pencipta mobil. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, sebaik-baiknya pencipta. Berarti, ada makhluk disebut pencipta juga. Surat Al-Mu'minun ayat 14. Maka ketahuilah jemaah sekalian, mencipta itu ada dua. Mencipta itu ada dua. Khalqul ijad dan khalqut taswir. Yang pertama, mencipta dengan makna mengadakan sesuatu yang tidak ada sama sekali sebelumnya. Maka inilah yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Sedangkan yang kedua, yang mampu dilakukan oleh makhluk adalah khalqut taswir. Mencipta dengan makna membuat rupa atau merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain dengan izin Allah Azza wa Jalla. Contohnya makhluk menciptakan pesawat. Sebenarnya kan pesawat itu bukan sesuatu yang tadinya sama sekali tidak ada. Sudah ada kan? Tinggal dirangkai aja, dirubah jadi pesawat. Ada besinya, ada aluminiumnya, macam-macam. Disatukan, dirubah, jadilah pesawat. Mobil juga begitu. Bukan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali. Sudah ada bahan bakunya. Allah menciptakan bahan bakunya. Kemudian manusia merubah bentuk, merubah dan terus merubah, sampai akhirnya menjadi sebuah mobil. Jadi, itulah hakikatnya yang dilakukan oleh makhluk. Bukan mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Tetapi merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada, hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mampu melakukannya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa melakukannya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat. Surat Ghafir ayat ke-62. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in. Dialah Allah, Rabb kamu, pencipta segala sesuatu. Dan Allah mencelah orang-orang yang meyakini penciptaan selain Allah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-16. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqih? Apakah mereka menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah? Ini maksudnya celaan Allah. Barang siapa yang meyakini ada pencipta selain Allah, dicerca oleh Allah dengan ayat ini. Maka jemaah sekalian, itu termasuk kekufuran. Apabila seseorang meyakini ada pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Iya. Dan ini disepakati seluruh ulama ahlu sunnah, kata Syekh. Barang siapa yang meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang bisa mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali selain Allah, maka dia telah terjerumus di dalam dosa kesyirikan dan kekafiran. Oleh karena itu jemaah sekalian, inilah salah satu penyebabnya ulama mengkafirkan sekte Al-Qadariyah, karena meyakini manusia atau makhluk pencipta perbuatannya sendiri. Di surat As-Saffat, Allah Azza wa Jalla menegaskan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Jadi makhluk dan perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini enggak tersisa apapun di muka bumi ini kecuali ciptaan Allah. Makhluk dan pergerakan makhluk juga ciptaan Allah. Sebutir pasir dan pasir itu bergerak, dua-duanya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Adapun Qadariyah, mereka mengatakan Allah tidak menciptakan, tapi makhluk itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Oleh karena itu, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah." Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Qadariyah, golongan yang menolak takdir Allah. Di antara yang mereka tolak adalah Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Maka Nabi SAW mengatakan, Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. In maridu falata'uduhum. Kalau mereka sakit, jangan kalian jenguk mereka. Wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka mati, jangan kamu hadiri jenazahnya. Kenapa? Mereka bukan lagi orang-orang Islam. Karena mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah seperti majusi. Kenapa mereka disamakan dengan majusi? Karena orang-orang majusi itu meyakini pencipta itu ada dua. Cahaya dan kegelapan. Cahaya itulah yang menciptakan kebaikan, kegelapan itulah yang menciptakan keburukan. Itulah keyakinan majusi. ada pencipta selain Allah. Maka ketika mereka mengingkari Allah menciptakan perbuatan hamba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan mereka dengan orang-orang Majusi. Bahkan kalau Majusi hanya mengimani dua pencipta selain Allah, yaitu cahaya dan kegelapan. Sedangkan Qadariyah ini mengimani seluruh makhluk adalah pencipta, yaitu pencipta perbuatannya sendiri. Jadi jemaah sekalian, inilah peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meyakini segala sesuatu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan makhluk itu hanyalah melakukan sebab. Melakukan sebab. Dan makhluk itu pun bisa melakukan sebab karena Allah berikan kemampuan kepadanya. Kemudian makhluk itu berhasil dengan melakukan sebab, dia dapatkan hasilnya. Itu pun karena Allah menakdirkannya, karena Allah menciptakannya. Dan sudah pernah kita jelaskan jemaah sekalian, dua hal tidak boleh kita pertentangkan. Allah yang menakdirkan segala sesuatu, dan Allah memberikan kemampuan kepada makhluk untuk berkehendak dan melakukan perbuatan-perbuatannya. Tetapi kehendak dan perbuatannya adalah takdir Allah dan ciptaan Allah. Tidak keluar sedikit pun dari takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Jemaah sekalian, apa buah keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya pencipta? Sama dengan sebelumnya. Yaitu kita jadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Dan kita yakini, semua yang disembah selain Allah adalah batil. Adalah batil. Kenapa? Enggak bisa apa-apa. Enggak bisa menciptakan apa-apa. Tidak menciptakan kita. Tidak bisa menciptakan kebaikan untuk kita. Tidak pula bisa menciptakan kemudaratan menimpa kita. Tidak bisa menciptakan segala nikmat dan rezeki untuk kita. Apa yang bisa diharapkan? Enggak bisa apa-apa. Menyembah kepada selain Allah adalah kebatilan dan kebodohan. Karena menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa. Inilah buah keimanan kepada Allah sang pencipta. Maka kita harus mengimani hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum. Baik. Kosong. Hanya ada Allah Azza wa Jalla dan ciptaan Allah. Tidak ada yang ketiga. Bagaimana dengan kalamullah Azza wa Jalla, Al-Quranul Karim? Jawabannya, di dalam akidah ahlus sunnati wal jamaah yang disepakati oleh seluruh ulama ahlus sunnah, Al-Quran adalah kalamullahi azza wa jalla dan kalamullahi azza wa jalla adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah azza wa jalla bukan makhluk. Makanya kita berlindung dengan sifat-sifat Allah. A'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalamullah yang sempurna dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Iya. Jadi kalamullah ya azza wa jalla adalah sifat-sifat Allah, termasuk sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagian dari diri Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Apa indikator seseorang itu dimuliakan atau dihinakan oleh Allah azza wa jalla? Indikatornya dua. Yang pertama, dia disesatkan di dunia. Tersesat dari jalan yang lurus. Yang kedua, dia diazab di akhirat. Oleh karena itu, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, La tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari kebangkitan. Jangan engkau hinakan aku di hari kebangkitan. Ada riwayat-riwayat disebutkan para ulama ahli tafsir. Maksud Allah hinakan seseorang di hari kebangkitan mungkin mengandung dua makna. Yang pertama, dia diazab. Yang kedua, keluarganya diazab. Maka Allah menghinakan dia. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam, ada riwayat-riwayat menyebutkan beliau berdoa kepada Allah, Ya Allah, ini di hari kiamat. Engkau telah berjanji tidak akan menghinakan aku di hari kiamat. Kenapa ayahku diazab? Kenapa ayahku diazab? Maka Allah menjawab, karena dia termasuk orang-orang kafir. Kemudian Allah jadikan ayahnya dalam bentuk seekor hewan yang buruk, lalu dilempar ke neraka. Agar Ibrahim alaihissalam tidak terpukul hatinya ketika ayahnya yang dilempar ke neraka dalam bentuk aslinya. Jadi itu bukan kehinaan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam tentunya, tapi kesalahan ayahnya. Iya. Maka intinya adalah, orang yang Allah hinakan di dunia, dia disesatkan oleh Allah. Dan di akhirat dia mendapatkan azab. Jadi, tidak boleh kita mengambil kesimpulan ketika orang itu ditimpakan kemiskinan, kefakiran. Berarti orang itu dihinakan oleh Allah. Tidak, jemaah sekalian. Kalau begitu, Nabi hina dong. Nabi SAW hidup sebagai orang miskin. Dan beliau ditawari harta tidak mau. Bahkan hanya sekedar ditawari oleh para sahabat kasur yang empuk. Karena sahabat merasa kasihan. Ketika Nabi SAW bangun dari tidur, berbekas tikar kasar yang beliau gunakan untuk tidur tadi. Maka mereka ingin menawarkan kasur yang empuk. Apa jawaban Nabi SAW? Mali walid dunia. Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Jadi itu enggak penting bagi beliau. Kalau kita menganggap itu penting, kita galau kalau kekurangan harta, bagi Nabi SAW tidak ada masalah. Mali walid dunia. Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Ma'ana fid dunya ila karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku di kehidupan dunia ini kecuali hanya seperti seorang pengendara. Mampir sejenak di bawah sebuah pohon, beristirahat sebentar, kemudian tidak lama lagi akan melanjutkan perjalanan. Itulah jemaah sekalian kita di dunia ini. Hanya mampir sebentar saja. Maka orang yang diberikan kemewahan dunia bukan orang yang Allah muliakan. Siapa orang yang Allah muliakan? Yang Allah berikan hidayah. Makin besar hidayahnya, makin mulia. Bukankah Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Bahkan bisa jadi jemaah sekalian, ada orang Allah hinakan dengan nikmat dunia. Yaitu, mereka tertimpa istidraj. Terhina dengan nikmat dunia. Siapa itu orang yang dihinakan Allah dengan nikmat dunia? Orang yang bergelimang dosa, tapi Allah berikan limpahan nikmat dunia. Sebagaimana kata Nabi SAW, idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asih fa innama huwa istidrajun. Kalau kamu lihat Allah memberikan limpahan nikmat dunia kepada seseorang yang dia senangi padahal dia bergelimang dosa, maka itu hanyalah istidraj. Istidraj itu adalah azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Sehingga orang itu enggak tobat-tobat. Karena mengira dia dapat harta berarti Allah muliakan. Berarti yang dia lakukan selama ini enggak salah. Maka dia pun enggak tobat-tobat. Sampai datang